Satu ini, hah? Yang cantik 50.000. Satu nomor lagu ada Dayuni, ada Dema hadir untuk ada Dede Mada. Selamat malam buat semua ya. Bermana? Dulu mau istri sanggup urip karo sampean watak edo yang temenan. Daripada di lenara menisun pilih pisah pengantan pengantan bae. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Sejarah kayak Pak Hajat, Ibu Hajat yang di depan. Kayak bos tambung. Ayo dancer, dancer, dancer. Dancer, dancer lokal. Ngomongnya si setia tapi nyatane dusta. Ulas si bagian bahagia, si penting bahagia. Timbang karo sampean si selalu kau lara. Mending jadi Dayuni, jadi Dayuni. Yeah, rambut Dayu cara di kelori. Daripada di lenara. Ayo dancer, dancer. Ya di sini lah kalau joget enggak boleh di belakang. Ayo. Di sini. Dancer. Sini sayang, sayang. Sini. Ayo. Anak beca. Sini, ayo. Sini depan. Sok. Goyang semua. Ayo. Saya goyang pulupuk ya. Ayo. Kalian bebas. Mapai tembok. Perutnya biasa aja, perutnya. Kempesin, perutnya kempesin. Kempesin. Mapai jembatan. Kempesin terus. Sampai sana, terus jembatan. Sampai sana. Sampai sana. Mundur. Mending jadi Dayuni, jadi Dayuni. Atraksi debus. Debus kuat. Rangga Ayu jalani keloni. Wes. Dari kali lara. Putar. Putar. Hiji deh. Satu lagi. Hiji deh. masih jengkek. Punten. Harbi. Ruas. Panggul di panggul. Gas. Para tukang. Gas.